Pito ranamu dalani karo kowe aku ra ono bahagiane timbang kelong mung disia-sia rasa dikawe to cerita iki tresno ra bakal iso nyawiji. Kesel sing rasane karo kowe anane ning rame wae saya acuh pulangmu saya ngawur mikir awakmu dhewe karepmu dhewe tanpa kelingan janji awali. Jani kita tujuh dunia rasa tipik sakit. Kape iki wesono talani percaya wae gusti moten ate sare. Kowe akan ngerti rasa iki kepati pangki. Tipe butuh kowe golengi aku pi. Rasa tipe sakit.